cukup sabar sudah ku menghadapi kekilafan kasih. Penuh rasa sakit dusta yang kau beri, tak terima lagi. Pandai kau bermanja menabur cinta, lelahku terlena terbuai asmara. Sakit memang sungguh, hati kecewa sejak berselimut dusta. Sayang memang dirimu takkan merasa perih luka merana. Saatnya pun tiba berakhir cinta kita. Hatiku.